liwat angin wangi tak titip ne rasa kangenku gonku nandang rindu kangenku marang sliramu nongso rasane tresno ra ono dalane opo pancen tresno iki ra kudu bisa duweni. Akeh pepalang ngalangi dalan katresnan dedeting ratri sumunar nyawang esemu pendok krahono tan bisa ngurangi endahing sang soryo sumunar ambyar matangi bumi. Tresnaku kang gede raono dalane amarga sliramu wis kadung dijodohne mong aran jenengmu kepatrining ati bakal tak simpan sampai bencang tekani pati. Sokanganku nggonku nandang rindu kanganku marang sliramu nongso rasane tresno ra ono dalane opo pancen tresno iki ra kudu bisa duweni. Kepalan ngalangi dalan katresnan dedeting ratri sumunar nyawang esemu pendok rahono tan bisa ngurangi endahing sang soryo sumunar ambyar matangi bumi. Tresnaku kang gedhe ra ono dalane amarga sliramu wis kadung dijodohne mong aran jenengmu kepatrining ati bakal tak simpan sampai bencang tekaning pati.